bagai dicomot. Bang, memang benar anak abang bukan si Koni. Nek, memang benar cinta abang setulus hati. bertanya kepada hawa, mengapa aku kehausan di tengah-tengah lautan. Buanglah dulu mawar di tangan, mungkin hati ini kan terobati. Buanglah dulu mawar di tangan, mungkin hati ini kan terobati. kamu dapat aku miliki, kalau hanya untuk pemuas hatiku, pemuas hatiku. Sepuluh macam kamu dapat aku miliki, kalau cuma satu tak dapat ku yakini, tak dapat ku yakini. Sepuluh macam kamu. Terlalu dalam berakar cinta di hati, kau buat aku kecewa dan lupa diri. Kukira hatimu bagai mutiara murni, kau buat hancur berkeping bagaikan kaca, bagaikan kaca. Dulu kukira madu, tapi ternyata racun. Rupanya dirimu hanya penjajah cinta, penjajah cinta. Sepuluh macam kamu. Terlalu dalam berakar cinta di hati, kau buat aku kecewa dan lupa diri. Kukira hatimu bagai mutiara murni, kau buat hancur berkeping bagaikan kaca, bagaikan kaca. Dulu kukira madu, tapi ternyata racun. Rupanya dirimu hanya penjajah cinta, penjajah cinta. Sepuluh macam kamu. Terima kasih. hati. Indahnya malam surga yang pertama. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Sang Pencipta, yang kita impikan kini jadi nyata. Engkau milikku, aku milikku, engkau milikku, aku milikku. coret cintamu di hatiku, ku buang rinduku di anganmu. Radio dan radio dangdut.